malam kini semua telah percuma. Percuma, percuma. Bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa. Aku yang salah sangka.